bukanmu. Saat raga ini mulai berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki tiba, hey, ku bertemu dia, yeah. Entah sekian lama penantian cinta, yeah. Dikala jiwa telah lumpuh, hati melebur semakin rapuh, tersimpan luka terpendam.